Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah di Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Nah, kita masih dalam pembahasan yang beliau sebutkan terkait dengan macam-macam syirik. Dan kita sampai pada penjelasan yang disebutkan tentang apa itu syirik asghar. Yang mana pada penjelasan yang disebutkan, beliau menyebutkan kepada kita syirik asghar dengan macam-macamnya. Seperti yang disebutkan di awal tentang syirik asghar adalah diantaranya yasirur riya. Ini riya yang sedikit yang masuk pada seorang hamba ketika dia beramal dengan amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan terkait dengan pengertian dari syirik asghar. Ya, beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid, syirik asghar kata beliau adalah fa huwa jami'u al-aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirk. Syirik asghar kata beliau adalah semua ucapan, semua perbuatan yang menghantarkan atau yang menjadi wasilah sarana kepada syirik akbar. Seperti yang beliau atau Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah sebutkan dari contoh-contohnya. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Yang beliau contohkan pertama tentunya berupa perbuatan. Yasiru ar-riya. Yani riya yang sedikit. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya syirik asghar dari riya adalah bukan secara mutlak, tapi ar-riya al-yasir atau yasir ar-riya. Menunjukkan bahwasanya kalau riyanya adalah riya yang kesir, riya yang banyak. Yang mendorong seorang untuk melakukan ketaatan. Pada semua ketaatan yang mendorong adalah perbuatan riya. Maka ini sudah tidak syirik asghar lagi. Ini akan berubah menjadi syirik akbar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Orang-orang al-munafiqin yang mendorong mereka untuk beramal adalah riya. Ingin dilihat oleh manusia. Adapun yang dimaksud dengan yasiru riya adalah yang kadang menimpa seorang mukmin. Iya, di awal ibadahnya dia tentunya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun muncul timbul di pertengahan amal. Iya. Datang seseorang seperti yang dicontohkan dalam masalah sholat. Hingga dia perbagus sholatnya. Diperpanjang sholatnya. Iya. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Tentunya sangat berat yang namanya riya ini. Dan terkait dengan niat. Iya. Terkait dengan niat-niat kita. Maka yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Dalam masalah niat ini. Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada atau dibandingkan niatku. Ya, ini seorang imam. Ya, Ats-Tsauri rahimahullah taala, tentunya kita tidak tanya lagi bagaimana dengan kita. Ya. Maka tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, karena yang namanya syirik asghar ini kadang masuk dan merasuki seseorang dalam keadaan dia tidak sadar. Dia tidak menyadarinya. Maka ketika kita panjatkan doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari perbuatan syirik yang nampak, yang jelas ataupun yang tidak. Maka ini adalah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajinubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nah, macam yang syirik asghar ini yang dikhawatirkan ya menimpa seorang mukmin. Maka di sini beliau katakan syirik asghar ini nih, berupa ucapan, bisa berupa ucapan, nanti beliau contohkan pada contoh-contoh berikutnya, atau perbuatan seperti ini ya, sirur riya. Nah, yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Adapun misalnya dari perbuatan yang dicontohkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, qala kal ghuluwi fil makhluq alladzi la yablugh rutbatal ibadah. Termasuk dari syirik asghar, kata beliau, seorang bersikap gulu. Ini berlebih-lebihan mengagungkan makhluk yang tidak sampai kepada tingkatan ibadah. Artinya tidak sampai menyembahnya. Nah, demikian pula kata beliau, kal halif bi ghairillah wa yasir riya wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, sehingga ini yang beliau sebutkan tentang pengertian syirik asghar. Sehingga syirik asghar adalah jami'u al-aqwal wal af'al allati tawassalu biha ila syirk al-akbar. Semua ucapan, semua perbuatan yang bisa menghantarkan atau menjadi wasilah kepada syirik akbar. Dan juga misalnya dari perbuatan, ya, perbuatan yang dicontohkan sebagian para ulama seperti seorang berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Ya, berdoa meminta kepada Allah di sisi kuburan. Berkeyakinan doa di tempat tersebut lebih apa? Diharapkan untuk diijabahi, dikabulkan. Ini syirik asghar. Karena apa? Dikhawatirkan dan bahkan mungkin bisa menghantarkan dia kepada syirik akbar. Ya, mungkin awalnya dia berdoa kepada masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan ya syaitan menyesatkan dia, menggiring dia atau anak keturunannya ya yang tahu tentang perbuatan ayahnya dan jauh dari ilmu, mungkin dia mengira ayahnya berdoa kepada kuburan ini, meminta kepada kuburan ini seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh sebelumnya. Ya, awalnya mereka buat patung untuk mengingat jasa-jasa orang soleh. Tidak ya, lebih dari itu. Kemudian mereka hilang, generasi yang berikutnya jauh dari ilmu, akhirnya apa? Patungnya disembah, diibadahi. Maka ini juga di antara contoh. Nah, qala, kemudian kita lanjutkan, qala Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah. Kita ulangi dari wa min dzalika al-halifu bi ghairillah. Dan juga termasuk dari syirik asghar adalah bersumpah dengan selain Allah. Ini contoh syirik asghar yang berupa ucapan. Dan akan beliau sebutkan dari jenis-jenis macam-macam ucapan yang termasuk dari syirik asghar. Di antaranya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kal halifi bil aba wal andadi wal ka'bah wal amanah. Sehingga kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun si enam sumpah dengan selainnya, dengan makhluk ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala apapun itu, maka ini termasuk dari perbuatan syirik asghar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayah Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Ya, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan ibu-ibu kalian, dan juga tidak boleh bersumpah, atau janganlah kalian bersumpah dengan sesembahan-sembahan kalian, andad. Wala, atau qala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu wal ka'bah. Ini juga kata Nabi sallallahu, janganlah kalian bersumpah dengan Ka'bah. Wal ka'bah. Walakin qulu wa rabbil ka'bah. Boleh orang bersumpah dengan ini, wa rabbil ka'bah. Merubah dari wal ka'bah demi Ka'bah menjadi wa rabbil ka'bah demi Rabb Ka'bah. Siapa Rabb Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang dia bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak, wa fi riwayah wa asyrak. Nah, ini contoh yang berikutnya. Di antara syirik asghar adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk. Nah, pertanyaannya di sana, ada seorang mengatakan di Al-Quran, ya banyak sumpah-sumpah dengan makhluk. Ya, ada dengan matahari, dengan bulan, dengan masa, dengan bintang. Ya, jawabannya apa, Rayyan? Ya kan, antum baca di surat itu, Asy-Syams. Wasy-syamsi wa dhuhaha wal qamari idza talaha, sumpahnya dengan makhluk semua. Ya, ada wal asr, demi masa. Jawabannya apa? Katanya enggak boleh sumpah dengan makhluk. Siapa? Syamil. Jawabannya apa, Syamil? Hah? Enggak tahu. Siapa lagi? Anhar sih. Apa jawabannya? Boleh sumpah dengan makhluk, enggak boleh kan? Tapi kok di Al-Qur'an banyak. Jawabannya apa? Ihsan. Jawabannya apa? Enggak tahu. Abdullah, nih Abdullah jawab tuh. Apa jawabannya? Ahsanta, barakallahu fiik. Iya. Itu merupakan kekhususan Allah. Iya, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Iya, kalau Allah, iya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, adapun kita sebagai hamba, Allah larang ya melalui san Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini. Iya, termasuk dari syirik ashghar. Dan juga terkait dengan masalah sumpah ini yang disebutkan yang terkait dengannya dalam kitab tauhid adalah kita sebagai seorang hamba dilarang banyak-banyak bersumpah. Iya, enggak boleh kita mudah-mudahan dalam bersumpah. Memperbanyak sumpah dalam hal-hal yang tidak penting. Dalam hal-hal yang tidak ya penting kita bersumpah. Nah, karena ketika seorang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka di sana ada hukuman baginya, ada kafarah yang harus dia kerjakan. Nah, ini kalau sumpahnya jujur. Apalagi kalau sumpahnya dusta. Ya, kalau sumpahnya dusta, kata para ulama, tidak ada kafarah, tidak ada penghapus baginya kecuali taubah, kecuali bertaubat. Karena apa? Karena bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta merupakan syirik, merupakan dosa besar. Ya, bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dilakukan oleh para at-tujjar. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Ya, sumpah itu bisa melariskan dagangan, namun akan menghilangkan barokahnya. Akan menghilangkan barokah. Ya, banyak pedagang-pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah demi melariskan dagangannya bermudah-mudahan dalam sumpah ini. Ya, demi Allah saya belinya sekian, saya untungnya sekian, padahal bohong. Ya, untuk meyakinkan pembelinya, ini tidak boleh. Ya, terjatuh ke dalam dosa besar. Lalu seorang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur termasuk dari perbuatan syirik. Termasuk dari perbuatan syirik. Maka tentunya dari sini kita hendaknya menjaga hal ini, tidak banyak-banyak bersumpah kecuali dalam hal yang penting yang kita dituntut untuk menegaskannya, menekankannya. Ya, meskipun tidak diminta disumpah, kita tegaskan demi Allah. Ya, saya tidak melakukannya. Dan seterusnya. Hal-hal yang memang kita yakin kita tidak mengerjakannya dan tidak melakukannya. Jujur dalam sumpahnya. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara syirik asghar yang beliau contohkan di sini, wa minhu qauluhu ma syaa Allah wa syi'ta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi qala dzalik aja'altani lillahi niddan bal masya'allahu wahdah. Ini termasuk dari syirik asghar yang berupa ucapan. Ini ucapan seorang ketika menyatakan masya'allah wa syi'ta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mengatakan demikian kepada beliau, masya'allah wa syi'ta aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan? Kemudian kata beliau, wa minhu qawlu laulallahu wa anta. Nanti kita baca dulu kenapa ini termasuk syirik di akhir nanti disebutkan. Kemudian ucapan seorang laulallahu wa anta dengan waw, semuanya dengan waw, masyaallah wa syi'ta. Kemudian laulallahu wa anta dengan waw juga. Wa ma li illallahu wa anta. Laulallahu wa anta, kalau seandainya bukan karena Allah dan engkau. Wa ma li illallahu wa anta, dan aku tidak memiliki kecuali Allah dan kamu. Wa ana dakhilun 'allahu 'alaik wa nahwi dzalik. Ini ucapan-ucapan yang berupa syirik asghar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Qala ahlul ilmi, wa yajuzu laula Allah tsumma fulan, wa la yajuzu laula Allah wa fulan. Ya, sisi dilarangnya ucapan seperti ini, masya Allah wa syi'ta laula Allah wa anta, atau laula Allah wa fulan, mengataf dengan waw, ini sama dengan kita mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Makanya termasuk dari syirik asghar. Misalnya dalam ucapan masya Allah wa syi'ta, berarti di sini masyiah. Kita mensejajarkan, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya, selama ini hanya di lisan. Selama ini hanya di lisan dan tidak sampai ke kalbu, keyakinan, maka ini hanya syirik asghar. Demikian pula sumpah tadi. Sumpah selama di lisan dia mengagungkan makhluk, ya tidak seperti pengagungannya kepada Allah, masih dikatakan syirik asghar. Namun kalau sudah berpindah dari lisan ke kalbu, dia mengagungkan misalnya orang yang atau sesuatu yang dia bersumpah dengannya sama dengan pengagungan dia kepada Allah atau melebihi pengagungan dia kepada Allah, bisa berubah menjadi syirik akbar. Demikian pula ini. Selama masih di lisan, ini hanya maknanya adalah mensejajarkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal apa? Kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kehendak makhluk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir beliau menyukilkan kepada kita, para ulama membolehkannya kita mengucapkan itu dengan huruf atop thumma. Ya, masya Allah, thumma syi'ta. Karena beda. Ya, kalau waw, ini maknanya apa? Menyamakan. Demi atau masya Allah wa syi'ta. Yani ketika kita mengucapkan itu, kita mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya, adapun ketika mengatakan thumma syi'ta, berarti kita mendahulukan dulu kehendak Allah. Baru menyebutkan setelahnya kehendak makhluk. Artinya tidak mensejajarkan. Tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Demikian pula pada ucapan laulallahu wa anta. Ketika menggabungkan antara dua, antara Allah dengan makhluk, maka juga kita harus menggunakan huruf ataf thumma. Yang ini faedahnya thumma ini apa? Litartib. Maka disebutkan dalam apa? Makna-makna huruf ataf dalam kitab nahwu sebutkan kalau waw itu apa? Yaqtadi al-muqaranah al-musawah. Adapun thumma dia litartib. Apa itu tartib? Artinya yang pertama atau yang kedua setelah yang pertama. Ini tartib berurutan. Maka di sini ketika seorang mengatakan laulallah thumma anta, kalau seandainya bukan karena Allah kemudian karena engkau, ini boleh. Ya, ini boleh. Adapun kalau mengatakan laulallah wa ant, berarti ini menjajarkan antara Allah dengan makhluknya. Maka ini tidak diperbolehkan dan termasuk dari syirik asghar. Nah, ini yang beliau sebutkan dari macam-macam ucapan-ucapan yang merupakan syirik asghar. Ini menyandarkan yang pertama kehendak atau menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, kemudian menyandarkan nikmat kepada Allah dan makhluk. Qala, kata kita baca penjelasan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam syarahnya, kata beliau, Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi kulli ma na'ti wa nadhar. Ya, ya Allah, kata beliau, berikanlah kepada kami keikhlasan di setiap apa yang kami lakukan dan setiap apa yang kami tinggalkan. Kemudian beliau menjelaskan tentang tadi penjelasan yang kenapa itu termasuk dari syirik asghar. Qala, kata beliau, li'annaka idza qulta laula Allah wa fulan sawaitahu billah wa idza qulta laula Allah thumma fulan rattabtahu bi thumma al-muqtadiyah litartib. Ini bedanya. Kalau kita mengucapkan laula Allah wa fulan masya Allah wa syi'ta, maka ini maknanya kita menyamakan, mensejajarkan ya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan masya Allah thumma syi'ta, ini tidak ada taswiyah, tidak ada penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itu kita selamat dari kesyirikan ketika mengucapkan dengan thumma laulallah thumma fulan. Nah, maka ini yang dibolehkan. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya beliau menegaskan tentang masalah ini. Qala, kata beliau, mal farqu bainal wawi thumma wa thumma fi hadhil alfaz? Apa perbedaan antara wawu dengan thumma dalam lafaz-lafaz ini? Qala, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, al jawabu li anna al atfa bil wawi yaqtadi al muqaranah wa taswiyah. Fa yakunu man qala ma syaa Allah wa syi'ta qarinan masyi'atal abdi bi masyi'atillah musawiyan biha. Ini perbedaannya, ini kata beliau, karena ataf dengan wawu itu maknanya dia menyamakan dan mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Qala fa yakunu man qala masyaallah wa syi'ta, maka orang yang mengatakan masyaallah wa syi'ta, dia telah qarinan masyiatal abdi bi masyiatillah, mensejajarkan kehendak Allah, kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang beliau tegaskan tadi yang telah kita simpulkan, bahwasanya iya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Bahwasanya kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini yang sering kita ulang-ulang dalam pelajaran kita. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, meskipun hamba menghendaki apa? Tidak akan terjadi. Iya, kita menghendaki dan menginginkan, bahkan sudah merencanakan ini, dan seterusnya. Tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Maka ini termasuk iman kepada al-qadha wal-qadar. Iman kepada takdir adalah ini. Bahwasanya kita mengimani bahwasanya apa-apa yang terjadi di muka bumi, baik terkait dengan perkara yang terkait dengan perbuatan kita ataupun tidak, maka kita yakini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang tidak terjadi, baik dengan perbuatan kita maupun tidak dengan perbuatan kita, maka kita yakini Allah tidak menghendakinya. Allah tidak menghendakinya. Maka ini yang beliau sebutkan, yang beliau contohkan adalah macam-macam syirik asghar yang terkait dengan lafaz. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.